yang membahayakan kepada kepentingan umum. Kenekatan mereka sampai menyerang ke markas kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dan senjata tajam. Ini menunjukkan salah satu dari kenekatan mereka. Dan sebelum itu, setahun yang lalu, tepatnya hari Idul Fitri, mereka pun menyerang pula markas kepolisian di Surakarta dengan bom bunuh dirinya. Sebelum itu lagi, beberapa tahun yang silam, mereka pun akan menyerang aparat, menyerang markas kepolisian di Kota Poso, Sulawesi Tengah. Ya. Ini hanya sebuah gambaran, potret kecil, gambaran kecil dari aksi-aksi yang mereka lakukan. Semakin hari, semakin tidak terkendali, tidak terkontrol. Dan kenyataan kita dapati bahwasannya terorisme memang terus. Bibit-bibitnya tersemai di berbagai kota karena mereka memiliki jaringan. Walaupun kita tahu dan yakin aparat atau pihak yang berwajib terus memburu mereka, tetapi pihak aparat dalam hal ini kepolisian dengan tanpa mengecilkan usaha mereka, jazahumullahu khaira, kita sangat berterima kasih sekali kepada aparat kepolisian, terkhusus adalah dari kesatuan Densus 88 yang terus memerangi dan memburu para teroris ini. Namun sekali lagi bahwasannya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu melakukan pemberantasan dari berbagai sisi. Kalau aparatur atau aparat yang berwajib, pihak berwajib memberantas dari sisi keamanan, melakukan pressure, tekanan dengan kekuatan, maka ada sisi-sisi lain yang seharusnya itu menjadi lahan garap pula. Tentunya tidak semata-mata harus dilimpahkan seluruhnya kepada aparat yang berwajib. Kita sebagai anggota masyarakat, terkhususnya adalah kaum muslimin, memiliki kewajiban untuk turut andil di dalam memerangi terorisme, radikalisme ini. Kalau aparat atau pihak yang berwajib memberantas terorisme dengan pendekatan keamanan, pendekatan kekuatan bersenjata, maka ada satu sisi yang bisa diisi oleh kita di dalam memerangi aksi terorisme, yaitu dengan pendekatan memberantas ideologi yang mereka fahami. Di dalam memberantas ideologi ini pun ada dua hal. Ada yang sifatnya preventif, yaitu kita menyelamatkan segenap anggota masyarakat, menjaga segenap anggota keluarga kita, tetangga kita, dari terkontaminasi oleh faham terorisme. Yang kedua, tindakan yang sifatnya memang memerangi langsung pemahaman ideologi mereka, terutama ditujukan kepada orang-orang yang telah terkena syubhat pemahaman khawarij. Nah, untuk memerangi dua sisi ini, masyarakat yang belum tersentuh, ya, masyarakat yang belum tersentuh oleh pemahaman khawarij dan orang-orang yang sudah tersentuh sedikit ataupun banyak, ya, peperangannya menggunakan al-ilm, menggunakan ilmu. Ya. Sebagaimana dulu salafuna saleh, sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, setelah meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya, ibn Abbas radhiyallahu anhuma datang ke kampung Harura. Datang ke kampung Harura. Perkampungan Harura ini adalah basis, markas dari orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij, disebut juga haruriyun. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu melakukan bentuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang-orang yang sudah terkena, terkontaminasi, tercemar oleh pemahaman khawarij. Menegakkan hujjah, menegakkan argumen, ya, memberikan bayan, wal irsyad, penjelasan dan bimbingan kepada mereka, sehingga kemudian sekian ribu dari orang-orang yang tadinya mengikuti pemahaman khawarij, kemudian mereka kembali rujuk, bertaubat. Sementara sebahagian yang lain, ya, ya, masih tetap memegang pemahaman yang sesatnya itu. Nah, bagi mereka yang terus mempertahankan pemahaman yang sesat inilah, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kemudian mengerahkan pasukan, ya, diberantas dengan pendekatan kekuatan bersenjata. Nah, kita melihat di dalam permasalahan ini, ya, bagaimana Islam, bagaimana salafun saleh telah melakukan satu bentuk strategi memerangi terorisme yang waktu itu, ya, dianut oleh orang-orang yang tinggal di kampung Harura. Ya. Mereka memegang pemahaman khawarij. Pemahamannya hampir sama dengan yang sekarang. Orang-orang yang di kampung Harura pada waktu itu pun mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia, dikafirkan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij tersebut. Dan kepada orang-orang yang tidak bersama mereka, seluruhnya dikafirkan. Sehingga, ya, di dalam perjalanan tarikh kita dapati bahwasannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akhirnya dibunuh oleh orang-orang khawarij ketika beliau membuka pintu rumahnya untuk pergi ke masjid guna menunaikan sholat subuh. ternyata sudah ada orang-orang yang menunggu dengan sebilah pedang pada diri mereka. Dipimpin oleh Abdurrahman bin Muljam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika keluar dari rumahnya langsung diserang, ditebas oleh pedang yang dibawa oleh orang-orang Khawarij ini. Ini merupakan korban akibat dari bentuk pemahaman yang memang telah sesat, bentuk pemahaman yang telah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan sekian ribu, disebutkan ada 12 ribu lebih orang-orang yang tinggal di kampung Harura itu, mereka adalah orang-orang yang kalau dilihat secara zahir luar biasa ibadahnya, sampai dilukiskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, oleh radhiyallahu anhuma, bahwasanya orang-orang di Harura jidat mereka nampak hitam karena seringnya sujud. Muka mereka nampak pucat karena seringnya berjaga malam, menunaikan sholat malam, tahajud. Badan mereka kurus-kurus karena seringnya mereka menunaikan puasa. Baju mereka lusuh karena seringnya mereka beribadah. Ini yang profil secara zahir keadaan mereka. Kalau mereka hidup pada masa sekarang, orang Islam awam akan mengatakan mereka masya Allah ibadahnya luar biasa. Akan tertipu oleh keadaan tampilan zahir mereka. Tetapi ibadah mereka hanya semata-mata dilandasi oleh sikap al-khauf. Sikap al-khauf. Tidak diiringi dengan sikap roja, mengharap. Tapi diliputi senantiasa ketakutan dan ketakutan. Selain itu mereka pun mudah sekali untuk mengkafirkan kaum muslimin. Dan di antara ribuan yang tinggal di kampung Harura, tidak ada satupun sahabat yang ikut bersama mereka. Artinya tidak ada satupun dari kalangan sahabat, dari kalangan alim, ulama yang ikut bersama mereka. Dan itulah yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan yaitu qaumun ahdathu al-asnan sufahaul ahlam. Mereka itu orang-orang muda, orang-orang yang bodoh, dangkal pemahamannya, cetek pemahaman Islamnya, tetapi sudah berani untuk membuat fatwa, sudah berani untuk menentukan sikap. Mereka adalah kaum dari kalangan ahdathul asnan sufaha'u al-ahlam. Anak-anak muda yang belum mengenyam banyak pengalaman, belum banyak mengenyam ilmu, dangkal pemahaman dinnya, pemahaman agamanya. Ini yang ada pada diri mereka. Sehingga tidak ada satu orang sahabat pun, tidak ada satu ulama pun yang bersama mereka. Dan hingga sekarang pun demikian. Mereka Tidak ada satupun ulama yang kemudian melegalisir, mentazkiyah perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan para ulama mengatakan apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesesatan. Maka ikhwafiddin azakumullah, jelaslah bahwasannya apa yang mereka perbuat, kalau kita bandingkan perjalanan aksi-aksi terorisme sekarang dengan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena pemahaman khawarij pada zaman dulu, memiliki kesamaan-kesamaan yang diantara kesamaan tersebut diantaranya terkait dengan pemahaman yang mereka atau yang bercokol di tengah-tengah mereka. Maka kita perhatikan bahwasannya apa yang mereka lakukan, kalangan teroris pada masa sekarang ini, tidak lain adalah aksi-aksi yang menghalalkan semua cara. Aksi-aksi yang menghalalkan semua cara. Dan jangan kemudian kita beranggapan itu adalah tugas aparat atau pihak yang berwajib. Kita semua memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas mulia ini, memberantas aksi-aksi terorisme. Dari sisi mana kita membantu? Dari sisi mana kita berkiprah, ta'awun untuk kemudian menolong, saling membantu? Dari sisi minimalnya masyarakat mengetahui tentang bahaya ini, bahaya radikalisme, bahaya terorisme. Bagaimana supaya masyarakat itu tahu? Kalau kita semua bisa door to door mendakwahi dari rumah ke rumah, masya Allah. Tapi tentu kita tidak semua memiliki skill, memiliki kemampuan untuk bisa datang ke rumah demi rumah menjelaskan tentang terorisme. Lantas bagaimana caranya? Maka para asatidzah berupaya untuk bisa mendistribusikan majalah edisi khusus yang kedua. Kalau edisi khusus yang pertama yang lalu adalah tema tentang masalah komunisme, maka untuk yang edisi kedua terkait dengan masalah terorisme. Kalau kita tidak mampu atau tidak memiliki, karena kita memiliki keterbatasan waktu, tidak bisa untuk datang door to door, dari pintu ke pintu menjelaskan tentang terorisme dan segala macam kesesatannya, maka ada satu cara yang bisa kita lakukan. Mendakwahi masyarakat agar memahami apa itu terorisme, bagaimana itu terorisme. Caranya kita semua terlibat di dalam penyebaran majalah tersebut. Kalau tidak bisa berani atau tidak bisa untuk mengantarkan majalah itu ke wali kota Depok, ada yang berani? Kalau kita tidak bisa mengantarkan majalah itu ke wali kota Depok, minimalnya tetangga kanan kiri kita diberi. Sudah wali kota tidak, tetangga kanan kiri pun tidak. Nemen, kata orang Solo. Keterlaluan. Di mana tanggung jawab kita yang katanya kita adalah seorang sunni salafi, yang katanya kita ingin menyelamatkan tidak hanya diri kita, keluarga kita, tapi masyarakat kita, tetangga kita. Tetangga kita juga memiliki hak yang harus kita penuhi, yaitu terjaganya keselamatan mereka. Tidak semata-mata keselamatan barangnya dicuri oleh orang lain, tidak semata-mata itu. Yang lebih daripada itu, keselamatan agamanya harus kita jaga. Tetangga yang ada pada diri kita. Salah satu bukti kita menjaga agama tetangga kita, yaitu dengan memberi majalah tersebut. Sekedar memberi, apa susahnya? Ya. Memberi kan? Tidak menjual. Kalau menjual mungkin ya, agak sedikit perlu nego kan, tawar-menawar. Hanya sekedar memberi. Ya. Hanya sekedar memberi. Ya. Kalau besoknya mau dilanjutkan lagi, boleh. Setelah memberi, 2-3 hari, datangi lagi. Ditanya, bagaimana isi majalahnya? Nah, tes. Kan tesnya tidak perlu dikasih lembaran. Ini Pak tesnya, silakan diisi titik-titik. Ya, multiple choice-nya silakan diisi. Kan tidak perlu begitu. Cukup kita tanya, bagaimana isi majalahnya? Bapak berkenan atau tidak? Kan kita akan tahu tanggapannya. Masya Allah, majalahnya begini dan begini dan begini. Kan begitu. Sehingga dari situ kita tahu kalau majalah itu dibaca. Sehingga dengan demikian kita tahu kalau majalah itu dibaca. Ini diantara kiprah kita. Diantara bentuk tanggung jawab kita. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang sifatnya diniyah, keagamaan. Dalam rangka untuk menyelamatkan masyarakat, agar mereka tidak tersentuh, tidak kemudian terkontaminasi, teracuni oleh pemahaman-pemahaman teroris. Oh, masyarakat sekarang sudah pada takut sama teroris? Belum tentu. Media ini kadang mempengaruhi. Kasus Siono di Klaten, ingat? Ya. Seorang yang diduga teroris ditangkap oleh Densus, kemudian melawan, kemudian ditaklukkan, dilumpuhkan oleh Densus, dan ternyata kemudian apa? Meninggal. Begitu kasus terduga teroris ini di blow up oleh media, ternyata masyarakat simpati. Ah, simpatinya ini yang harus diwaspadai. Memang masyarakat menolak aksi terorisme, tapi begitu masyarakat melihat di media, oh kok aparat begini ya? Nah, akhirnya apa? Yang tadinya membenci aksi terorisme, tapi melihat kasus yang terjadi, masyarakat menjadi simpati. Apalagi setelah istrinya diberi uang, tidak mau, masyarakat semakin apa? Semakin simpatinya semakin kuat. Lihat tuh, istrinya tidak mau diberi uang 100 juta. Tidak hanya simpati, tapi empati. Ya. Itu. Kalau sudah empati kan sudah ikut merasakan susahnya keluarga yang diduga teroris ini. Ya. Sudah larut perasaannya. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Kalau sudah tumbuh bibit-bibit semacam ini, kemudian ada pemahaman, orang yang kemudian taklim memberikan pemahaman agama, ya, bahwasannya pemerintah ini kafir dan seterusnya, oh nyambung sudah. Yang tadinya sudah simpati, sudah empati kepada keluarga yang diduga terdakwa teroris ini, kemudian ya, disambung, dia duduk di majelis taklim, ada penceramahnya yang juga ya, menyampaikan tentang pemahaman-pemahaman khawarij. Nyambung. Ya. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Pintu-pintu kesesatan itu sedemikian banyak. Ya. Ya. Subul, jalan-jalan untuk ya, seseorang terpengaruh oleh kesesatan itu sedemikian banyak. Nah ini yang harus kita waspadai. Ya. Mudah-mudahan dengan kita kemudian turut berkiprah membagikan majalah itu. Ya. Tidak lantas kemudian, ah itu tanggung jawab pengurus. Ya. Kasian, sudah kurus suruh bagikan majalah. Ya, namanya pengurus kan? Nah. Ya. Tanggung jawab kita semua untuk bisa mendistribusikan majalah itu ke tetangga kita, depan, belakang, kanan, kiri, ya. Mendistribusikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, mendistribusikan kepada aparatur pemerintahan dari mulai tingkat desa, kepala desa, sekretaris desa, ya. Aparat keamanan dari mulai Babinsa, Babinkamtibmas, ya, sampai ke Polsek, sampai ke Koramil, sampai ke atas lagi Kodim, ya, Polres, terus, ya, sisir semua itu hingga mereka mendapatkan, ya, bahan bacaan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kalau mereka mendapatkan informasinya yang salah, memerangi terorisme tapi informasinya keliru, ya, ini berbahaya juga. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Wahabi pun teroris. Kan begitu? Iya. Iya tidak? Iya, karena informasinya bukan dari kita. Ya. Akhirnya mengkategorikan orang-orang Wahabi pun itu adalah teroris. Karena apa? Karena yang informannya, yang mensuplai informasi ke aparat yang berwajib, itu bukan dari kalangan Ahlus Sunnah, bukan dari kalangan Salafiyin. Mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya. Ini yang harus kita cegah. Ya. Kalau kita tidak berbuat, mereka yang berbuat, ya, bukan kemudian lantas, ya, terorisme itu terfokus, tetapi malah akan melebar, bisa salah tangkap. Ya. Nanti seperti di Aljazair, semua yang berjenggot, sikat, ya. Semua yang menunjukkan amalan-amalan sunnah, sikat. Ya, sekarang pada taraf awal kita ini. Pada taraf awal kita masih belum terancam. Ya, terancam hanya dari sisi ketidaknyamanan saja. Ya, ketidaknyamanan itu apa? Ya, istri kita keluar, pakai hijab, pakai apa, sudah orang umum teroris. Ini kan sebetulnya efek dari informasi yang keliru tadi. Efek dari biasnya informasi. Menerima masukan bukan dari Salafiyin. Menerima masukan bukan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga apa? Sehingga menjadikan ketika memotret, meneropong siapa itu teroris, bias. Mengalami bias. Akhirnya apa? Semua yang berjubah, berjenggot, istrinya bercadar, itu dia teroris. Karena bias. Informasi yang memberikan informasi keliru. Ya. Ya. Dan ini, ya. Ya. Sekarang yang diangkat itu adalah Wahabinya. Ya. Ya. Wahabi yang diangkat, karena Wahabi terus digembar-gemborkan dengan biang terorisme. Ya. Nah, ketika pemerintah, walhamdulillah ketika pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggalang, ya, kekuatan, ya, dari berbagai negara, ya, untuk memerangi terorisme, memerangi ISIS, Al-Qaeda, dan yang sebangsanya, ya, baru kemudian, ya, tadinya diarahkan bahwasannya negara Saudi adalah biang teroris, mulai tidak disebut lagi negara Saudi. Ya. Dulu selalu kalau ada terorisme, kaitkan ke Saudi. Ada terorisme, kaitkan ke Saudi. Intinya apa? Karena di Saudi ada pemahaman Wahabi menurut mereka. Nah, sekarang ketika Saudi sudah mengkonsolidasi sekian negara untuk memerangi terorisme, mulai negara Saudi tidak disebut. Tetapi masih disebut Wahabinya. Ini akibat dari, ya, akibat dari informasi yang keliru. Dan informasi ini masuk, ya, ke beberapa aparat. Sehingga aparat pun menganggap, ya terorisme itu bersumber dari ajaran-ajaran Wahabi. Ini yang perlu diluruskan. Siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah? Bagaimana ajaran-ajarannya? Ini yang perlu diluruskan. Dan insya Allah di majalah yang akan nanti, yang akan kita cetak, kemudian kita akan sebarkan, insya Allah akan dijelaskan. Termasuk diantaranya, pemahaman takfir. Karena pemahaman takfir ini sekarang oleh orang-orang yang memang benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, pemahaman takfir ini dilekatkan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di dalam majalah itu nanti insya Allah akan dijelaskan. Nah, ini kesempatan kita untuk mendakwahkan. Kesempatan kita untuk menyampaikan. Ini loh yang sebenarnya. Pemahaman Syekh yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ini loh pemahaman ini. Ya. Dan kenapa nama Wahabi dibawa-bawa? Ini hanya karena orang-orang yang hasad, yang memang memiliki kebencian terhadap dakwah tauhid, ya, yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, tugas ini adalah tugas kita semua, tanggung jawab kita semua. Ya. Sehingga ketika kita menunaikan tugas yang mulia ini, benar-benar kita memahami. Ya. Sebelum kita memberikan majalahnya, kita baca dululah. Nanti sudah diberikan, ditanya oleh yang ini, kita malah gelagapan, gak tahu isinya apa. Ya. Baca dululah sedikit-sedikit. Iya. Ya. Nah, ini penting. Karena apa? Karena sejarah terorisme di Indonesia ini bukan setahun dua tahun baru kemarin. Bukan 5 tahun 10 tahun ke belakang, bukan. Sejarah terorisme di Indonesia itu sudah ada, ya, pendahulu-pendahulunya dulu. Terutama dicetuskan ketika Kartosuwiryo, Sekarmaji Kartosuwiryo, merekrut orang-orang yang sebenarnya dia murni berjuang untuk mempertahankan, untuk memerangi penjajah dengan dasar agama, dengan dasar Islam. Sebagian mereka direkrut oleh Kartosuwiryo, yang untuk kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kartosuwiryo memproklamirkan negara Islam Indonesia. Yang proklamasi ini pun karena ketidaksetujuan dengan waktu itu Presiden Soekarno, intinya Kartosuwiryo intinya bugot, melakukan pemberontakan dan bahkan memproklamirkan. Ini dari sinilah kemudian cikal bakal terus sampai kepada generasi Imam Samudra, generasi Ali Gufron, dan setelah mereka habis generasi berikutnya sampai sekarang. Sampai Daeng Koro alias Sabar Subagio yang mantan TNI diposo, sampai Santoso yang keduanya sudah dibunuh. Tapi jangan kemudian mengatakan sekarang diposo aman, belum, masih banyak. Apalagi yang sepemahaman dengan mereka sekarang, mereka sudah punya sekolahan, sudah punya pesantren. Ketika aparat menyerang habis markas mereka di tanah runtuh, Kota Poso, mereka membuat strategi gerilya. Mereka mengalihkan ke Gunung Taman JK, Gunung Biru. Mereka mengadakan pelatihan-pelatihan di sana. Kemudian sewaktu-waktu turun ke penduduk, menyerang penduduk, menyerang Kota Poso, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ya. Aparat keamanan pun dari mulai operasi Camar Maleo, Maleo Camar atau Camar Maleo. Ya. Ya. Setelah operasi ini habis, masih mereka masih bertahan. Ganti operasi Sandi dengan Tinombala sekarang. Ya. Artinya mereka masih terus ada. Ya. Aksi terorisme itu masih terus ada. Itu di poso. Mereka menamakan diri Mujahidin Indonesia Timur. MIT. Ya. Ya. Sebentar lagi MUT. Ya. Ini kondisi mereka. Di kotanya mereka melakukan pendidikan biasa. Dan bibit-bibit untuk menumbuhkan jihad dalam tanda kutip. Itu terus mereka pompakan kepada anak-anak kecil yang dididik oleh mereka. Ini artinya bahwasannya dari generasi ke generasi itu terorisme itu terus ada. Terorisme itu terus ada. Pemahaman Khawarij itu terus ada. Belum nanti yang dari model Hizbut Tahrirnya dan lain sebagainya. Yang jelas-jelas mengkafirkan seluruh orang Indonesia. Kecuali Hizbut Tahrir saja mungkin. Yang Muslim. Jadi sekian banyak pemahaman yang itu tentu sangat membahayakan. Membahayakannya di mana? Bahwasannya pemahaman Khawarij, teroris Khawarij. Pertama, mereka membunuh jiwa manusia tanpa hak. Ini yang perlu kita perhatikan. Menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala taqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar yaitu dengan proses pengadilan, dengan qisas terhadap pezina yang muhsan, terhadap orang yang murtad, tentunya setelah melalui proses-proses yang dituntunkan oleh syariat. Orang-orang teroris, orang-orang Khawarij, bebas membunuh. Peristiwa 16 Januari 2016, mereka lakukan di Jalan Tamrin. Jihad mereka di Jalan Tamrin, bukan di jalan Allah. Kita kan tahu bagaimana menembaki polisi yang tidak bersenjata. Menembaki masyarakat sipil yang tidak ada persiapan untuk berperang. Mereka lakukan itu. Membunuh dengan tanpa hak. Kenapa mereka bisa membunuh seperti itu? Karena mereka sudah memiliki pemahaman bahwasannya orang-orang yang dibunuh itu halal darahnya. Kan ini pemahaman yang sangat berbahaya. Halal darahnya. Halal untuk ditumpahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, pantas apabila kemudian aparat diserang. Pantas kemudian masyarakat sipil yang tidak tahu menahu pun diserang. Bisa serangannya dengan senjata api, bisa dengan bom-bom rakitan yang mereka buat. Intinya bagaimana supaya orang itu terbunuh. Ini aksi teroris yang seperti ini. Waliyadzubillah. Nah, kita perlu untuk menyadarkan masyarakat, terkhusus kaum muslimin. Ya, mereka sekarang sadar terorisme itu bahaya. hanya sampai di situ. Terorisme itu bahaya. Bahaya, itu saja. Tapi di mana letak bahayanya, di mana letak kesesatannya, itu mereka tidak tahu. Karena mereka tidak pernah diberi ilmu tentang itu. Di mana letak kesesatan terorisme itu? Yang mereka tahu cuma terorisme itu suka membunuh, itu saja. Suka menumpahkan darah, itu saja. Tetapi yang melatar belakangi sehingga mereka mau bersikap seperti itu mereka tidak tahu. Bahkan mungkin aparat pun banyak yang tidak tahu. Hanya beberapa saja aparat. Oh, kami ditogutkan. Kan begitu. Sehingga halal darahnya. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Nah, oleh karena itu perlu kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Perlu kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Melalui apa? Ya kalau bicara ya, bilisan, ya, individu per individu mungkin waktunya terlalu banyak. Ya sudah, kita bantu dengan majalah yang akan disebarkan nanti. Dan penyebaran ini mulai sekarang sudah mulai dirancang oleh kita. Siapa nih tetangga kita yang nanti akan dapat? Ya. Saya mau pertemuan RT, peserta RT misalnya 20, siapkan majalahnya. Kan dibagi gratis ini. Iya. Bagi gratis kan? Tapi kalau ada yang mau ini, saya ikut nyumbang, beli lagi sana. Jangan ditolak. Wah, Pak, ini gratis, gak apa-apa. Ambil aja uangnya. Ambil oleh kita, ambil. Ya. Ya. Untuk dibelikan lagi majalah. Mudah-mudahan ya, dana yang disampaikan oleh ya, masyarakat ini bisa bermanfaat, bisa berfaedah untuk yang lainnya. Ini terkait dengan tebar majalah. Karena pada hakikatnya tebar majalah ini adalah dakwah kita yang kita lakukan secara masif. Dakwah kita yang kita lakukan secara masif. Artinya masif betul-betul sampai ke lini paling bawah. Ya, penyebaran kemarin terorisme, masya Allah, walhamdulillah, sambutannya luar biasa. Sambutannya luar biasa. Nah, bagi kita untuk proses tahap kedua ini benar-benar harus dipersiapkan, dipetakan, ya, dipetakan mana yang nanti sekiranya akan mendapatkan pendistribusian majalah ini. Karena apa? Karena ini terkait dengan dakwah kita. Kewajiban kita untuk memberikan pencerahan tentang ya, apa dan bagaimana terorisme tersebut. Muadzan dulu, silakan. Kita lanjutkan. Yang kedua, akibat daripada aksi-aksi teror yang ada, ya, sebagaimana teror itu sendiri diartikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya, tindakan teror itu adalah tindakan kekerasan yang menyebabkan orang itu atau masyarakat, kelompok, satu kaum itu mengalami ketakutan, kengerian, kekejaman, dan yang lainnya. Baik dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok. Padahal ajaran Islam sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud. Nabi SAW menyebutkan, La yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Bahwasannya tidak halal bagi seorang muslim ya, menciptakan rasa takut bagi muslim yang lainnya. Ya. Akibat dari aksi-aksi terorisme, ya, kaum muslimin, ya, tumbuh, ya, rasa takut. Mau belajar agama saja, takut. Ini terjadi nih. Akibat terorisme ini, terjadi. Ya. Betul-betul terjadi. Ya. Ya. Di Solo ini kan kita membina anak-anak SMA. Ya. Nah, setelah anak-anak SMA itu taklim, kan terjadi perubahan sikap. Yang tadinya pakaiannya di bawah mata kaki, terus berubah jadi di atas mata kaki. Yang tadinya mungkin ibadahnya ya sekedar sholat-sholat biasa, sekarang di rumahnya kalau malam dia bertahajud, sering puasa sunnah. Intinya perubahan sikap sedemikian kentara sekali, nyata sekali. Orang tuanya melihat perubahan pada diri anaknya ini. Bukan kalau seharusnya orang tua kan senang lihat perubahan yang positif pada diri anak. Masya Allah sekarang kok anak saya jadi alim gitu kan. Anak saya sekarang jadi senang beribadah. Kan harusnya senang. Anak saya sekarang kok rajin puasanya. Semestinya orang tua itu senang. Begitu kan? Ya. Tapi akibat dari aksi terorisme ini, orang tua bukan senang. Tapi malah apa? Curiga. Wah, anak saya belajar di mana ini? Itu sampai sedemikian rupa. Kenapa timbul curiga? Karena takut anaknya terjerat kepada jaringan teroris. Lihat, untuk belajar agama saja sampai harus timbul rasa takut. Ini dampak yang dahsyat dari adanya terorisme. Padahal sebagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Tapi akibat dari terorisme ini, ya, akhirnya orang tumbuh curiga. Ya. Anak saya belajar agama di mana? Ya. Jangan-jangan anak saya ikut taklim yang itu jaringannya teroris. Ya. Ini kan sebuah hal yang sangat tidak kita inginkan. Orang belajar agama semestinya orang tua itu gembira, bahagia, anaknya kok semakin hari semakin soleh, semakin baik. Ya, tapi kok ini malah orang tua curiga. Orang tua kok malah jadi takut. Ya. Kata orang Solo, ge-ge. Nah, ge-ge. Kata orang Depok, jangan-jangan. Ya, jangan-jangan dia belajar sama... Ya. Jaringan teroris itu, jangan-jangan dia terkena pemahaman ini dan itu. Ini kan sebuah situasi yang tidak menguntungkan bagi dakwah. Ya kalau orang tuanya bijak, meneliti. Ya, ya kalau yang putra mungkin tidak terlalu ini ya. Yang putri ini wah, langsung berubah, berhijab dan lain sebagainya. Kaget orang tua. Bahkan ada yang sampai mengadukan ke gurunya. Gurunya akhirnya curiga. Ini siapa ini yang ngajari anak-anak ini? Akhirnya semua terlibat. Semua mengalami ketakutan. Ini sesuatu yang tidak sehat kehidupan bermasyarakat seperti ini. Agama dijadikan bahan. Bahan yang menakutkan masyarakat. Ini yang menjadikan akhirnya masyarakat lari dari agama. Ya. Lari dari agama, bukannya agama itu didekati untuk kemudian dipelajari. Bukannya kemudian orang setelah mempelajari agama, kemudian mendapatkan satu bentuk kenikmatan, kenyamanan. Ya. Keberkahan dari mempelajari ilmu, ulumuddin. Ya. Ini malah kebalikannya. Ini dampak dari aksi terorisme. Ya jangan jauh-jauh lah, mungkin kita nanti di tempat kerja. Celananya sudah mulai naik ini. Kamu ikut-ikut teroris ya? Nah. Kamu ikut-ikut radikal ya? Kamu anti kebinekaan ya? dan seterusnya dan seterusnya. Ini dampak dari aksi terorisme. Oleh karena itu masyarakat harus dijelaskan, diterangkan. Siapa dakwah yang bagaimana yang seharusnya diikuti oleh masyarakat. Ta'lim, menuntut ilmu yang seperti apa yang semestinya dikonsumsi oleh masyarakat sehingga mendapatkan bimbingan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu din yang benar. Ini tugas kita untuk menyampaikan. Kesempatan nanti kalau majalah itu sudah datang, tebarkan seluas-luasnya. Ya. Kalau ngumpulkan, ya mudahlah. Urunan, 3.000 eksemplar. Tapi setelah datang di sini terus mau diapakan, itu masalah. Ya. Akhirnya jadi ngendon majalahnya. Ya. Mending kalau enggak kebocoran. Kebocoran basah semua. Waliyadzubillah. Nah. Ini yang harus segera didistribusikan supaya masyarakat mendapatkan manfaat. Selain itu tentu yang berderma, yang berinfak juga mendapatkan manfaat pahala. Karena ilmu yang ada di dalam majalah itu bisa dikonsumsi, bisa difahami. Nah, jadi bahaya terorisme diantaranya menumbuhkan rasa takut. Kemudian dengan terorisme itu sendiri merupakan tindakan memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Aksi-aksi terorisme bahkan sampai pada tataran mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Kita masih ingat dulu ya, Abu Bakar Ba'asyir mengkafirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Sampai sejauh itu. Ya. Karena sudah dikafirkan, ya diberontak akhirnya. Memberontak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mengingatkan untuk as-sa'u wa ta'ah. Hendaknya kalian mendengar dan taat kepada penguasa. Walaupun penguasa itu adalah seorang abdun habasyun. Seorang hamba habasyi. Hendaknya ditaati. Ini perintah-perintah agama. Tapi teroris menghalalkan darah. Aparat-aparat yang muslim pun oleh mereka dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Dan aksi-aksi mereka aksi-aksi pengecut. Seperti yang dulu mereka menembak polisi yang jaga di pos di kota Solo. Malam lebaran, mendekati malam, besoknya lebaran. Melemparkan granat di pos ketupat itu, sandinya itu ya, untuk pengamanan lebaran. Membunuh polisi yang jaga yang mau pulang, sudah waktunya pulang, yang tidak bersenjata. Atau yang terakhir kemarin di Tuban, nembak polantas yang tidak membawa senjata. Itu aksi-aksi mereka. Yang karena mereka, bagi mereka sudah halal darah aparat, terkhusus aparat kepolisian. Sudah menghalalkan. Mereka sudah tidak memandang lagi aparat itu muslim atau tidak muslim. Kalaupun tidak muslim, apakah memang layak untuk dibunuh? Itu permasalahannya. Harus dikaji lagi. Dia kafir harbi atau bukan? Kan begitu. Nah ini hal yang perlu untuk kita bersama-sama benar-benar untuk masyarakat tahu betapa berbahayanya pemahaman terorisme. pemahaman radikalisme. Bagi kita-kita mungkin sudah biasa, ya, baca di majalah Syariah, biasa sudah terorisme ini. Tetapi bagi yang lain, masyarakat yang lain, mereka perlu suntikan ilmu. Yang ilmu itu berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ilmu itu berasal dari As-Salafiyin. Dari Salafiyin. Ya. Jangan kemudian informasi-informasi itu dari orang lain yang kemudian menjadikan pemahamannya semakin tidak, tidak benar. Sudah salah, diberi pemahaman yang menyesatkan. Akhirnya nanti sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Jadi di antara sikap yang membahayakan gerakan terorisme ini adalah sikap memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Mereka sudah sedemikian rupa untuk menghalalkan darah aparat pihak berwajib. Bom-bom sengaja yang mereka rakit, sengaja yang mereka ledakkan. Di Polres Poso. Bahkan di masjid. Di masjid Polres Cirebon. Waktu sholat Jumat. Lihat. Sedemikian berbahayanya. Di dalam masjid yang semestinya aman, mereka lakukan juga aksi teror itu. Luar biasa. Akibat rusaknya pemikiran para teroris ini. Di Polres Banyumas, di Surakarta, Solo, dan di beberapa tempat lainnya. Nah, kita berpikir ke depan, anak-anak kita juga, anak-anak kaum muslimin, harus kita selamatkan dari aksi-aksi terorisme ini. Kemudian orang-orang teroris ini pun menyelewengkan makna jihad. Mereka mengaku-ngaku sebagaimana namanya Mujahidin Indonesia Timur. Namanya saja Mujahidin, orang yang berjihad. Tetapi makna jihad mereka konotasinya senantiasa angkat senjata. Padahal yang namanya jihad sangat luas sekali. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Mukmil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dalam Sahihul Musnad disebutkan hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya orang yang berjihad adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad jiwanya di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, itu mujahid. Jadi tidak semata-mata mengangkat senjata. Orang yang talabul ilm juga mujahid, orang yang berjihad. Dan sekian banyak pengertian tentang jihad, tidak semata-mata jihad itu hanya angkat senjata, tidak semata-mata jihad itu berperang dengan senjata di tangan, tidak. Maka orang-orang yang mengecilkan pengertian jihad hanya dalam taraf angkat senjata, itu disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasannya orang yang demikian faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Maka sungguh mereka ini orang yang kurang akalnya, kurang pemikirannya. Dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, orang yang dangkal, cetek cara berpikirnya. Nah, sehingga akibat dari salah memahami jihad fi sabilillah, maka kemudian mereka terjerumus, terjatuh kepada pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru tadi. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, disinilah pentingnya kita berta'awun untuk bersama-sama memerangi, menangkal aksi-aksi terorisme ini. Kalau kita menangkal dari sisi memantapkan pemahaman kaum muslimin pada pemahaman di atas al-haq, ini adalah sisi yang sangat strategis. Karena kalau kaum muslimin sudah faham benar tentang apa dan bagaimana, siapa itu teroris, ya, apa itu pemahaman terorisme, kaum muslimin sudah faham, ya, disertai dengan pemahaman agama yang benar, yang menjadi fondasi adalah pemahaman agama yang benar, pemahaman Islam yang benar, maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan goyah, tidak akan terkena subhat-subhat, kerancuan-kerancuan, ya, dari cara pandang kaum teroris, ya, atau orang-orang yang, ya, menebarkan pemahaman-pemahaman. Jangan dikira sekarang, oh, tempatnya di daerah pelosok sana, tidak akan tersentuh oleh pemahaman terorisme. Belum tentu. Ya. Saya punya kenalan, orangnya baik-baik, tapi ternyata dia berangkat ke Syria, gabung dengan ISIS. Padahal sebelumnya dia anak yang, ya, jarang bergaul kemana-mana. Ternyata dia mengakses internet. Dari situ dia dapat pemahamannya. Satu keluarga berangkat ke sana. Izin ke orang tuanya mau umroh lewat Turki. Ternyata nyebrang ke Syria. Satu keluarga. Orang tuanya bingung. Gak kemana-mana, gak taklim, gak ngaji kemana. Ternyata dia sudah, ya, menjalin hubungan melalui internet itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini betapa sangat berbahayanya. Ya. Jangan kemudian lantas kita merasa aman. Ya. Kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon keselamatan diri kita, anak istri kita, keluarga kita, tetangga kita, seluruh kaum muslimin, ya, dimanapun berada, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, jangan sampai kemudian, ya, teracuni oleh pemikiran-pemikiran sesat, ya, pemahaman-pemahaman terorisme khawarij, ya, waliyadzbillah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, terkait dengan mengapa terorisme tidak pernah habis, karena sel-selnya terus ada, sel-selnya ini terus berkembang. Ya, kalau aparat keamanan kan pendekatannya, ya, dengan kekuatan senjata. Ya, jazakumullahu khaira, kita ucapkan banyak terima kasih. Ya, tanpa mengecilkan arti perjuangan yang sedemikian sudah ditunjukkan oleh aparat yang berwajib, masya Allah, kita dukung. Ya, tetapi kita jangan lupa, ya, harus dibasmi juga ideologi dasar pemahaman kaum teroris ini. Dan ahlus sunnah wal jamaah as-salafin yang, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa membasmi pemahaman-pemahaman mereka ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.